Bang Jali, Bang Jali, orang tulang juga ya. Bang Jali, Bang Jali, terkenal sedunia. Hey, Bang Jali, Bang Jali, suka goyang hobinya. Bang Jali, Bang Jali, bagi dong sawerannya. Bang Jali banyak uang, orangnya yang dermawan. Bang Jali, ayo goyang sampai pagi asal paham. Bang Jali memang tampan, wajahnya yang rupawan. Bang Jali, ayo goyang sampai pagi asal paham. Bang Jali, Bang Jali.